ku tinggalkan segala, atau ku pergi entah kemana, agar kau tak pernah merasa hadirku selalu membawa luka. Ku mohon kau cukup lupakan semua, anggap aku tak pernah ada di hidupmu yang penuh cinta. Sudahlah, sudah aku pun luka. Setia, walaupun kau telah membenciku, ku simpan setiamu di hatiku. Andainya kau pahami, tapi bagimu tiada. Tinggalkan segala.